Ya, tepuk tangan untuk pemuda Gedok. Tepuk tangan. Wah, kasih semangat ini. Ayo, kita tahu. Aku ini sungguh selingkuh. secerita kisah odore sapa segua barang tingkae sing seneng gawe loro tanpa anjani apa salahin datu ni rojo gampang golek ke tombo datu ni ngati sampe kegowo mati wis gamping bisa bido gawe ku citra kari kampanye kowe jauh sepura wis ketutup hati raka kata-kata leni cukup semene rasa loro iki wis ketutup hati raka kata-kata leni cukup semene rasa loro iki apa wis pancen dadi karise lelakon iki kok koyo ngene apa wis pancen dadi takdire pun kase cinta kisah sapa sing dua barang tingkae sing seneng gawe loro ning penting tanpa ngabari apa salahe tanpa ngajai apa sebab Yeah, mata